sadari betapa berharga cintamu. Mengapa dalam ketiadaan melawan ketir hidup tanpamu? Bukankah kau yang cinta perpisahan kita dahulu? Usah kembali kau buka luka lama yang telah terpendam. Terima kasih.